tanam kacang di tengah ladang. Tak mungkin pada daun rimbun semalam. Denai lai anak raso ka adi. Tapi balam hati kota. jo hati biacan teraso jo rindu ka udah adil gagala sayang putuinyo cinto tentu basaba bakarano balang tahun bajalin kasih jo sayang cinta taruku perasaanku pane dinai manjaku adia sampai hati manikan cinta dari balaka kau sesok rasanya hati deulah manihnya janji dina

Tanah engkau dah surah panik-panik tanah solita, pasangan diku buatlah tai si baban. Mehdi. Terima kasih. di ranah Minang denai di rantau sadang bajuan namun nasib elmo tak kunjuang datang Sampai